بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kisah yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala kita akan memetik pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kisah ini, yang lebih penting lagi terkait dengan keimanan. Pelajaran dan hikmah yang terkait dengan keimanan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Imam At-Tirmidzi dan para ulama yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan Hunain. Jadi ini adalah potongan kisah dari peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran, maksudnya baru masuk Islam, karena perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah, dan setelah Fathu Makkah banyak orang masuk Islam. Jadi mereka baru saja masuk Islam, tiba-tiba terjadi peperangan Hunain, mereka pun ikut serta. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Maka di tengah perjalanan para sahabat yang baru masuk Islam ini, kaum muslimin yang baru saja masuk Islam, yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan Hunain, melewati sekelompok kaum musyrikin, orang-orang yang masih kafir, yang memiliki sebuah pohon. Pohon itu mereka sebut dengan pohon sidrah. Yaqufuna indaha, mereka beribadah kepada Allah di sekitar pohon tersebut. Jadi orang musyrik ini beribadah kepada Allah, tetapi mereka punya keyakinan tertentu terhadap pohon ini. Pohon ini bisa memberikan berkah, itu keyakinan mereka. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mereka mengharapkan pohon ini bisa memberikan berkah agar senjata mereka tambah sakti, tambah hebat. Iya. Yuqalu laha dhatu anwab, sampai-sampai pohon itu dinamakan pohon untuk menggantungkan senjata. Intinya pohon itu adalah pohon yang mereka meyakini bisa menganugerahkan keberkahan kepada mereka. Lalu kata sahabat, famararna bisidratin. Tatkala kami melewati pohon tersebut, fakulna ya Rasulullah, kami pun berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkanlah kami juga pohon untuk mencari berkah bagi senjata-senjata kami sebagaimana yang mereka miliki. Jadi ini permintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allahu akbar. Beliau bertakbir. Artinya apa jemaah sekalian? beliau kaget, bercampur marah. Innaha sunan. Kemudian beliau mengatakan, itu adalah tradisi orang-orang musyrik. Kultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel li Musa. Apa yang baru saja kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, itu sama persis dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-138. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung sesembahan mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama Bani Israel, ketika itu mereka baru saja selamat dari kejaran Fir'aun. Artinya mereka juga baru beriman. Nabi Musa mengajak mereka beriman, dan Nabi Musa menjanjikan kepada mereka, kalau kalian beriman, Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Ternyata benar, sesuai janji Allah, Allah menolong mereka. Tatkala mereka beriman kepada Nabi Musa, Allah menolong mereka, dan Fir'aun tidak mau beriman, maka Allah tenggelamkan Fir'aun, dan Allah menyelamatkan Bani Israel. Setelah bertahun-tahun lamanya, Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Ya, anak-anak mereka dibunuh, wanita-wanita mereka ditawan, dan laki-lakinya dijadikan sebagai budak-budak oleh Fir'aun. Karena mereka beriman, Allah selamatkan mereka. Ketika mereka sedang berjalan, ini ceritanya baru selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun sudah tenggelam. Ketika mereka berjalan, mereka lewat di sekelompok orang sedang menyembah berhala. Maka inilah ucapan mereka kepada Musa. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya wahai Musa, buatkanlah kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung sesembahan mereka. Jamaah sekalian, apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala rahmatan wasiah. Baik. Jamaah sekalian, inilah salah satu potongan kisah yang terjadi pada perang Hunain, yaitu masih dalam perjalanan menuju peperangan Hunain. Maka dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, seorang mukmin wajib meyakini hanya Allah yang bisa memberikan keberkahan kepadanya. Hanya Allah yang maha berkah, sebagaimana firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Demikian pula Allah sebutkan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah. Artinya Allah yang memberkahi aku dimanapun aku berada. Allah memberikan keberkahan kepadaku dimanapun aku berada. Maka inilah jemaah sekalian, salah satu yang harus kita imani kepada Allah. Allah dialah yang maha berkah, dan dialah yang bisa memberikan keberkahan kepada kita. Apa artinya berkah itu jemaah sekalian? Berkah itu maknanya al-khairul al-kathir was-sabit. Keberkahan yang melimpah dan keberkahan yang terus-menerus ada, yang langgeng. Itu artinya keberkahan. Ya. Maka wajib kita imani Allah dialah yang maha berkah yang bisa memberikan keberkahan kepada kita. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan berkah kepada kita. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang meyakini ada satu makhluk apakah itu makhluk hidup atau benda mati, benda apa saja, apakah itu batu-batuan, pepohonan, yang dapat memberikan keberkahan kepada kita, kalau kita meyakini hal itu atau makhluk itu bisa memberikan berkah kepada kita, maka itu termasuk kategori syirik. Termasuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan itu persis seperti kesyirikannya orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini sebuah pohon bisa memberikan berkah kepada mereka. Makanya mereka gantungkan senjata mereka di situ. Harapannya senjata mereka dapat berkah. Bahkan mereka beribadah di sekitar pohon tersebut. Iya. Supaya mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu jemaah sekalian, keyakinan bahwa sebuah benda, apakah itu pepohonan, batu-batuan, demikian pula kuburan-kuburan dan lain sebagainya, bisa memberikan keberkahan, maka itu adalah termasuk kategori menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik. Dan ulama menjelaskan syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa pula syirik kecil. Syirik besar itu perbedaannya dengan syirik kecil, kalau syirik besar bisa menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam. Ini enggak main-main, perkara berbahaya. Kalau syirik kecil adalah dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Kapan menjadi syirik besar? Kalau seseorang meyakini benda tertentu dapat memberikan keberkahan kepadanya dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, kalau dia meyakini satu benda bisa memberikan keberkahan hanyalah dengan izin Allah, benda itu hanyalah sebab, itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil jemaah sekalian? Padahal dia meyakini Allah yang memberikan keberkahan. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah untuk menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu ini memiliki sebab keberkahan. Kalau kita mengatakan ini benda ada berkahnya, dari mana kamu tahu? Apakah kamu bisa menentukan sendiri? Kan tidak. Jadi ketika dia mengatakan benda ini adalah sebab Allah berikan berkah, seakan-akan dia bersekutu bersama Allah untuk menentukan sesuatu itu sebagai sebab keberkahan. Oleh karena jemaah sekalian, untuk mendapatkan berkah dari sesuatu itu bukan tidak boleh sama sekali. Dibolehkan, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Contohnya jemaah sekalian, rumah Allah, masjid. Masjid adalah tempat yang Allah ciptakan memiliki berkah, yang Allah anugerahkan keberkahan kepadanya, kebaikan yang melimpah. Terutama tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, satu lagi apa? Masjidil Aqsa. Ini yang paling utama, masjid yang paling mulia. Tapi secara umum, seluruh masjid adalah tempat yang Allah berikan keberkahan. Iya. Kemudian juga waktu-waktu tertentu. Contohnya jemaah sekalian, bulan Ramadan yang insyaallah tidak lama lagi kita akan memasukinya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah di bulan tersebut. Ada juga 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di awal Zulhijjah. Ini juga waktu yang sangat mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini lebih mulia daripada bulan Ramadan, kalau dilihat dari sisi siangnya. Tapi kalau dilihat dari sisi malamnya, maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu yang lebih afdal. Kenapa? Karena dalamnya ada Lailatul Qadar. Iya. Tapi kalau dilihat dari siangnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal. Iya, mungkin lain kali kita bahas permasalahan ini. Nah, ini contoh tempat yang Allah berkahi dan waktu yang Allah berkahi. Ada dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, yang kita perlukan satu lagi, bagaimana cara mencari berkahnya. Iya. Kita ke Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencari berkah di masjid tersebut? Apakah dengan menggosok-gosok dindingnya? Tidak jemaah sekalian. Tetapi dengan cara beribadah di situ. Solat di situ senilai 1000 solat di masjid lain. Itu di situ berkahnya. Kemudian kita memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama. Ya, itu yang kita lakukan. Demikian pula di Masjidil Haram, di samping kita sholat, kita melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Bukan dengan cara kita mengusap-usap Ka'bah. Iya. Bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara mengusap-usap Ka'bah. Bahkan mengusap Hajarul Aswad itu bukan untuk mencari berkah. Ya, salah besar kalau ada yang mengira itu untuk mencari berkah. Itu demi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hajarul Aswad, ini maksudnya untuk diberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Kata beliau, "Inni a'lamu annaka Hajar." Sungguh aku tahu kamu ini hanya sebuah batu. La tadurru wa la tanfa, tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula bisa memberikan manfaat ataupun keberkahan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltum. Kalau bukan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya enggak akan menciummu. Iya. Jadi ini hakikat mencium Hajarul Aswad, bukan karena mencari berkahnya, tetapi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah letak berkahnya. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukan pula mengusap bagian-bagian Ka'bah yang lain. Ada yang sampai Masya Allah menggunting kiswah Ka'bah. Ya, untuk apa? Mencari berkahnya atau dijadikan sebagai jimat. Ya, jamaah sekalian, jangan berani melakukan ini di masa ini. Nanti kita enggak pulang, ya. Enggak bisa pulang ke tanah air. Ya. Kalau melakukan haji atau umrah ditangkap sama polisi, ya. Jadi bukan cara seperti itu. Tetapi dengan cara apa? Ibadah di situ. Melakukan sholat, melakukan tawaf, dan amalan-amalan umroh atau haji. Baik. Jadi itu cara mencari keberkahan. Harus dengan dalil, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus kita yakin itu hanya sebab keberkahan. Allah yang memberikan keberkahan kepada kita. Iya. Maka ini yang pertama jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Bahkan jemaah sekalian, ucapan mereka, "Ya Rasulullah, tolong buatkan kami pohon untuk mencari berkah," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samakan dengan ucapan Bani Israel, "Wahai Musa, buatkan kami patung untuk disembah." Menunjukkan apa? Kedua-duanya adalah perbuatan syirik. Meskipun orang yang melakukannya dia enggak mengakui itu adalah syirik, tapi dalam hukum agama itu adalah termasuk perbuatan syirik. Baik. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini ada peringatan bagi kita. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Dan bahwasannya mengikuti kebiasaan mereka itulah salah satu sebab terbesar manusia terjerumus di dalam perbuatan dosa, bahkan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Walaupun di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian." Artinya jemaah sekalian, itu akan terjadi. Tapi bukan berarti pembenaran. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, walaupun ada sebagian orang muslim yang mengikuti kebiasaan dan tradisi orang-orang kafir, kalian jangan ikut-ikutan. Ya, kalian jangan ikut-ikutan. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana perbuatan sebagian orang yang mengaku muslim kemudian mengikuti orang-orang musyrik. Kata beliau, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin." Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang selain kalian atau sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Jadi enggak sekaligus, sedikit-sedikit. "Wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin latab'tumuh." Sampai ketika mereka mau masuk lubang biawak pun kalian ikut. Maksudnya apa jemaah sekalian? Sampai perbuatan yang paling jelek pun ternyata kita masih ikut-ikutan terhadap orang-orang musyrik dan orang kafir tersebut. Ya. Ini jemaah sekalian, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada sebagian umat Islam. Maka tentunya siapa yang mau selamat, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya. Oleh karena jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan segala macam bentuk penyerupaan dan ikut-ikutan terhadap orang kafir, hukumnya haram. Dalam semua permasalahan, apakah dalam ibadah ataupun dalam perkara duniawi, dalam perkara adat kebiasaan, apabila itu merupakan ciri khusus mereka. Artinya, kalau itu bukan ciri khusus mereka, maka itu tidak terlarang. Iya. Jadi itu penjelasan para ulama. Maksudnya yang terlarang di sini, apabila itu merupakan ciri khusus mereka. Sama saja, apakah dalam perkara agama atau dalam perkara adat istiadat. Contohnya cara berpakaian. Contohnya apa? Cara berpakaian khusus mereka. Membuka aurat. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Gak patut seorang muslim ikut-ikutan membuka aurat dalam berpakaian. Contoh lain apa? Walaupun gak membuka aurat, tapi itu ciri khusus mereka. Pakai topi Santa misalkan. Atau pakai pakaian senterklas. Itu kan ciri khusus mereka. Gak boleh seorang muslim ikut-ikutan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Dan jemaah sekalian, ikut-ikutan kepada orang kafir, itu adalah bagian dari sikap loyal kepada mereka. Secara tidak sadar. Dan Allah dalam Al-Quran telah melarang keras bersikap loyal kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Jamaah sekalian, ayat ini terdapat peringatan keras. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersikap loyal terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian mereka hanya patut bersikap loyal terhadap mereka sendiri. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Persis seperti sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi tashabbuh, menyerupai satu kaum, itu bagian dari sikap loyal kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, sikap loyal itu ada tingkatan-tingkatan. Dan salah satu juga yang merupakan bentuk sikap loyal adalah memilih seseorang jadi pemimpin. Oleh karena itu, enggak mungkin orang itu kalau dia muslim, kalau dia benar-benar beriman, kemudian memilih orang kafir menjadi pemimpin. Enggak mungkin. Karena kalau dia milih orang kafir jadi pemimpin, berarti dia bersikap loyal kepadanya. Jangankan memilih jadi pemimpin, mengikuti kebiasaannya saja sudah enggak boleh. Karena itu bagian dari sikap loyal. Apalagi harus memilihnya menjadi pemimpin. Yang dia harus selalu tunduk. Yang namanya pemimpin harus selalu tunduk. Iya. Jadi, tidak mungkin dilakukan itu oleh orang yang beriman. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Bahwa orang muslim itu harus benar-benar berbeda dengan orang-orang kafir. Gak boleh sama. Iya. Kecuali itu bukan kekhususan bagi mereka yang orang muslim dan orang kafir pun apa namanya sama-sama pakai. Ya mungkin contohnya apa? Seperti pakai jas. Itu sudah jadi pakaian umum. Orang muslim pakai, orang kafir juga pakai. Maka seperti itu tidak terlarang. Kalau itu merupakan ciri khusus mereka, maka terlarang. Apalagi dalam ibadah mereka, lebih terlarang lagi. Dalam perkara pakaian saja atau adat istiadat, itu sudah terlarang. Terlebih lagi itu merupakan ibadah mereka, yang mana ibadah mereka itu adalah kekufuran, dosa terbesar karena mereka menyembah selain Allah. Makanya sangat aneh kalau kemudian ada seorang muslim yang mengucapkan selamat atas kekafiran Anda. Ya, itu adalah bahasa lain dari selamat Natal. Ya. Itu bahasa lainnya. Selamat, kamu telah melakukan dosa terbesar di dunia ini. Ya. Itu pada hakikatnya. Enggak mungkin seorang muslim mengucapkan seperti itu. Itu lebih buruk daripada kita melakukan selamat, kamu jadi kaya raya karena korupsi. Ya, itu lebih jelek. Kita mengucapkan selamat Natal jauh lebih jelek. Karena itu artinya selamat, kamu telah melakukan dosa terbesar yang apabila kamu mati Allah enggak akan ampuni. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Adapun korupsi masih mungkin dapat ampunan walaupun dia enggak tobat sampai mati. Karena lanjutan ayatnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Iya. Artinya jemaah sekalian, orang muslim itu bagaimanapun keadaannya, selama dia masih muslim tetap saja lebih baik daripada orang kafir. Kenapa? Karena kalau dia melakukan dosa sebesar dan seberat apapun, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan dia tidak taubat sampai mati, maka masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Kalaupun dia tidak diampuni, dia diazab, azabnya tidak kekal seperti orang-orang kafir. Itu bedanya. Itu bedanya. Bagaimana bisa dikatakan yang kafir itu lebih baik daripada seorang muslim? Karena dia tidak korupsi. Ya. Dan juga alhamdulillah lebih banyak lagi orang muslim yang tidak korupsi. Kenapa harus pilih yang kafir? Iya. Ini prinsip di dalam agama. Ini bukan persoalan kekuasaan sebetulnya, tapi ini prinsip dalam agama yang harus kita pahami. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya bahwa ikut-ikutan kepada orang kafir ini ada bahaya besar. Yaitu apa? Kita bisa saja terjerumus dalam perbuatan syirik tanpa sadar. Iya. Di sini kan sahabat meminta, sahabat yang baru masuk Islam ya, karena mereka belum tahu hukumnya, mereka minta, ya Rasulullah, kami mau ikutan seperti orang musyrik itu punya pohon untuk dicarikan berkah. Andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai mereka tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka langsung melakukan karena ikut-ikutan kepada orang kafir, maka mereka akan terjerumus dalam kesyirikan. Iya. Jadi ini peringatan bagi kita. Mengikuti orang musyrik dapat menjerumuskan kita dalam dosa kekufuran. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, bahaya kebodohan. Karena Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, kalian ini adalah kaum yang sangat bodoh. Itulah sebabnya mereka minta kepada Musa dijadikan Tuhan untuk disembah. Inilah jemaah sekalian, sebab terbesar manusia terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Karena kebodohan. Kebodohan apa maksudnya di sini jemaah sekalian? Apakah tidak pintar menghitung? Atau tidak pintar membaca? Bukan. Kebodohan terhadap ilmu agama. Ketidaktahuan terhadap hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran. Itulah yang menjerumuskan manusia dalam banyak perbuatan dosa. Kalau sekedar orang pintar, pintar dalam masalah duniawi, kita enggak kekurangan. Betapa banyak orang yang ahli, yang pintar, yang cerdas dalam perkara duniawi. Hanya saja mereka itu tidak memahami hukum-hukum agama. Jemaah sekalian, saya berikan satu contoh. Ya. Betapa banyak pegawai-pegawai yang tidak paham. Di dalam syariat Islam, di dalam hukum Islam, hadiah apapun bagi pegawai itu hukumnya haram. Maksudnya apa? Hadiah yang diberikan oleh rekan kerja, apa rekanan perusahaan, atau pelanggan-pelanggan perusahaan. Apapun yang diterima karyawan itu hukumnya haram. Sama saja, apa namanya, urusannya sudah selesai atau belum? Ya, kalau urusannya belum selesai berarti kan untuk melancarkan kan? Tetapi nggak ada bedanya, walaupun urusannya sudah selesai, dia cuma mau memberikan ucapan terima kasih, itu hukumnya haram. Nggak boleh seorang karyawan menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hadaya al-ummal gululun. Hadiah bagi para pekerja itu adalah harta haram. Makanya ada seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat sebagai petugas pemungut zakat. Kemudian beliau pergi ke satu kampung menarik zakat mereka. Setelah dia sudah tarik semuanya, mereka kasih dia hadiah. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ini zakat saya serahkan kepada kas negara, tapi ini hadiah yang mereka berikan untuk saya." Nabi SAW marah besar. "Enggak boleh kamu terima hadiah. Itu milik negara." Artinya apa? Segala apapun harta yang masuk kepada kita sebagai pegawai, karena kita bekerja di satu lembaga, itu semuanya milik perusahaan. Ya. Itu milik, semuanya milik perusahaan, milik dalam artian milik pemilik perusahaan, bukan pimpinan perusahaan. Ya. Jadi kalau pimpinan perusahaan mengatakan pun enggak apa-apa diambil, tetap saja enggak boleh. Kecuali yang mengatakannya adalah pemilik perusahaan. Iya. Kalau dia katakan boleh diambil baru boleh, karena itu haknya. Jadi ini contoh hukum syariat dalam Islam dalam perkara yang mungkin sepele. Ya. Dalam pekerjaan kita sehari-hari yang tidak dipahami oleh banyak pegawai. Iya. Maka kebodohan itu adalah sebab terjerumusnya manusia di dalam berbagai macam perbuatan dosa-dosa, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Iya. Jemaah sekalian, sebetulnya masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, namun mungkin waktu membatasi kita, saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kita ini kan bidang pekerjaannya yang kan tambah pasti ya, mental, apa, kadang mungkin untuk apa saudara kita yang belum tahu kan kadang punya pemikiran kan kalau ini di jalan nabrak kucing nanti dia bisa sial atau apa gitu. Padahal itu kan gak ada dalil kan? Ya. Bisa dijelaskan ya biar baik. Ya, ada kaitannya dengan kita juga. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Pertama, secara umum takut sial terhadap misalkan angka tertentu, ya angka 13 misalkan ya. Atau waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, bulan Syura misalkan. Ya, atau bulan Muharram. Atau benda-benda tertentu dan suara-suara tertentu. Takut sial terhadap ini semuanya termasuk kategori syirik. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiratu syirkun." Takut sial itu adalah syirik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak seorang pun dari kita kecuali merasa takut sial. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya dengan tawakal. Ya. Jadi, hadis ini menunjukkan kepada kita takut sial itu syirik. Kenapa? Karena yang bisa menimpakan kesialan hanya Allah. Yang bisa menimpakan segala mara bahaya ataupun memberikan manfaat itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wala tad'u min dunillahi ma la yadurruka ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak bisa menimpakan mudarat. Artinya hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kalau kamu melakukannya, kata Allah, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini terkandung padanya larangan berdoa kepada selain Allah dan sekaligus penjelasan hanya Allah yang bisa menimpakan mudarat atau memberi manfaat. Maka kalau kita yakin hari ini karena bertepatan dengan tanggal 13 bisa menimpakan bahaya bagi kita, itu adalah syirik. Atau ada juga yang mau bangun rumah. Ya, di samping hari-hari ada juga apa namanya letak posisi. Ya, dia pelajari orang ini lahir tahun sekian, posisi rumahnya harus menghadap ke timur misalkan. Pintunya gak boleh di barat. Itu bisa mendatangkan kesialan. Iya. Atau sebaliknya, mendatangkan keuntungan. Maka ini semuanya termasuk kesyirikan. Iya. Dan itu sama persis dengan pembahasan tadi. Itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau kita meyakini semua itu bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau kita yakin itu hanyalah sebab dan Allah yang menimpakan kesialan ataupun sebaliknya memberikan keberuntungan, maka itu adalah syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah untuk menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Apakah sebab keberuntungan atau sebab kesialan. Iya, jadi bisa syirik besar dan bisa termasuk kategori syirik kecil. Kemudian Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kita bagaimana menghilangkan rasa takut ini, yaitu dengan tawakal. Dan juga dengan tentunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka akan hilang semua rasa takut. Baik. Termasuk tadi itu, nabrak kucing. Tidak ada satu dalil yang menunjukkan kalau nabrak kucing dapat apa namanya menimbulkan kesialan atau musibah. Jamaah sekalian, hanya ada satu yang bisa menyebabkan kita sial atau ditimpa musibah. Apa itu jemaah sekalian? Dosa-dosa kita. Maksiat kita. Itulah sebabnya Allah akan menimpakan bahaya kepada kita. Azab kepada kita. Itu saja. Gak ada di dunia ini yang menyebabkan kesialan kecuali dosa-dosa kita. Nah, kalau kita sengaja nabrak kucing ya bisa jadi. Ya. Sengaja nabrak kucing ya itu dosa, dosa besar. Ya. Itu kedzaliman. Apalagi kucing, hewan yang sangat dekat dengan manusia. Ya. Nah ini. Kalau enggak sengaja yang enggak berdosa, insya Allah tidak akan membahayakan apa-apa bagi kita. Kan kita gak sengaja. Gak sengaja ya bukan dosa. Ya. Kalau sengaja itu berdosa. Apapun yang kita, yang apa namanya, manusia maupun hewan yang tidak boleh dibunuh. Karena hewan itu juga ada yang haram dibunuh, ada juga yang dianjurkan dibunuh. Seperti tikus. Ya, tikus itu gak apa-apa, ditabrak aja. Ya. Atau ular. Ya. Itu memang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ya. Termasuk cicak. Ya. Tapi kalau hewan yang gak boleh dibunuh, maka haram kita membunuhnya. Ya. Termasuk kucing. Ya. Maka kalau kita membunuhnya dengan sengaja, itu dosa. Yang namanya dosa ya bisa menyebabkan Allah menimpakan hukuman terhadap kita. Iya. Jadi barangkali demikian. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum. Kondisi Jakarta ini akan lagi kototnya dengan masalah pilkada. Iya. Banyak. Sebetulnya kan sudah jelas di Al-Qur'an sudah dijelaskan dalilnya. Iya. Tapi kok kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang masih berpihak? Iya. Baik. Sebetulnya jawabannya sudah kita jelaskan tadi. Sebab utamanya karena kebodohan. Ya. Ketidaktahuan tentang hukum-hukum agama yang sebenarnya. Mereka pikir, lah ini kan cuma persoalan duniawi. Ya kan? Mereka tidak tahu, ini prinsip penting di dalam agama. Ya. Enggak boleh kita memilih pemimpin kufur. Ya, pemimpin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan penting di dalam agama, bukan sekedar persoalan duniawi. Ya. Ini persoalan keimanan, persoalan akidah. Ya. Sampai-sampai Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya, walaupun ulama menjelaskan maksudnya di sini dia bagian dari mereka, dia bisa kafir kalau dia membenarkan agama mereka. Ya. Tapi kalau dia menyalahkan agama mereka, cuman dia punya sikap loyal, maka itu termasuk dosa besar, namun tidak sampai menyebabkan dia kafir. Jadi di sini ada dua tingkatan sikap loyal. Kalau dia sikap loyal atas dasar dia setuju dengan agama mereka, itu kekufuran, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ya. Kenapa? Karena berarti dia ridho dengan kesyirikan, ridho dengan kekufuran. Meridhoi kesyirikan dan kekufuran juga termasuk kekufuran itu sendiri. Ya. Tapi kalau atas dasarnya karena persoalan lain, bukan karena itu, maka termasuk dosa besar dan tidak dikafirkan. Ya. Namun itu termasuk penyimpangan dan apa namanya disebut sebagai kesesatan dalam akidah, dalam keyakinan. Ya. Jadi ini bukan persoalan sepele. Jadi intinya karena ketidaktahuan, maka tugas kita lah untuk memberitahu, untuk mengajarkan, untuk mendakwahkan agar mereka paham. Baik, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set kan ketika kita berbuat maksiat, lalu kita bertobat kepada Allah, nah, dalam jangka waktu yang lama kita terjerumus lagi dalam dosa seperti itu. Apakah kita termasuk orang yang fasik atau munafik? Iya. Apabila kita terjerumus dalam dosa, kemudian kita berusaha segera bertobat, justru itu termasuk sifat orang yang bertakwa. Iya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang bertakwa yang telah Allah janjikan masuk surga. Sebutkan beberapa sifatnya, di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya menzolimi diri sendiri itu adalah berbuat dosa. Karena pada hakikatnya kalau kita berbuat dosa, kita sendiri yang rugi, bukan orang lain. Ya. Kemudian kata Allah, apabila mereka melakukan itu, Zakarullah, mereka segera ingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mampu mengampuni selain Allah? Dan mereka tidak terus melakukannya dalam keadaan mereka sudah tahu ini salah. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam adalah khata, selalu berbuat salah, bukan sekedar khati, kadang-kadang salah. Kalau khata itu selalu berbuat salah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa khairul khata'ina tawwabun." Sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah itu adalah yang senantiasa bertobat. Jadi, itu yang harus kita lakukan. Apabila kita terjerumus dalam dosa, segera tobat. Maka apabila kita melakukan ini, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Ya. Namun bedanya orang bertakwa dan orang munafik, di situ perbedaannya. Perbedaannya orang beriman dan orang fasik, di situ perbedaannya. Kalau orang fasik, orang munafik, dia melakukan dosa, dia terus lakukan. Hanya terbetik keinginan tobat, tetapi dia tunda-tunda tobatnya. Kalau sudah tidak terbetik keinginan tobat, itu sudah lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi, jemaah sekalian, ketika seseorang terjerumus dalam maksiat, kemudian dia rasakan nikmat, itu sudah parah. Ya. Kalau orang mukmin itu ketika dia terjerumus dalam dosa, dia gelisah hatinya. Dia rasa ini enggak nyaman, enggak enak. Ya. Selalu dia pingin segera taubat kepada Allah. Kalau orang sudah menikmati dosanya, itu sudah bahaya besar. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang bangga. Ya, berbuat dosa malah bangga. Bahkan orang lain gak tahu dia berbuat dosa, dia ceritakan dengan penuh kebanggaan. Dan bahkan di masa ini, bukan teman-teman kantornya saja yang tahu, seluruh dunia tahu, karena dia tulis di Facebook. Ya, na'udzubillah. Ya. Dan jamaah sekalian, yang lebih berbahaya lagi adalah kalau dia mengajak orang lain melakukan dosa itu. Ya. Dan kalau dia bangga dan dia sebarkan dosanya, itu secara tidak langsung dia sudah mengajak. Maka apabila ada orang yang terpengaruh berbuat dosa, karena melihat dia, dia pun akan mendapatkan dosa orang tersebut, tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Artinya jemaah sekalian, semakin banyak mengikuti dosanya, semakin banyak pula dosanya. Semakin banyak orang yang mengikuti dosa dia, semakin banyak pula dosanya, tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi dia menanggung dosa mereka, tapi mereka juga berdosa. Subhanallah, ini bahaya. Iya. Jadi insyaallah kalau kita taubat kepada Allah, maka kita termasuk masih dalam cakupan orang-orang yang bertakwa. Iya. Tetapi dengan syarat, ketika kita taubat, kita betul-betul bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Persoalan di masa yang akan datang ternyata kita terjerumus lagi, itu persoalan lain. Namun ketika kita taubat, harus kita bertekad untuk enggak akan ulang lagi di masa yang akan datang. Tapi kalau kita taubat sekarang, kenapa taubat? Ini lagi meriang ini badan, ya, nggak bisa dugem, ya. Ternyata itu sebabnya. Nanti kalau sudah sembuh dia pingin lagi lakukan, maka itu bukan tobat yang benar, ya. Mungkin terakhir saya ringkaskan, tobat itu harus terpenuhi padanya 6 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali dosa tersebut. Yang ketiga segera meninggalkannya, jangan ditunda-tunda lagi. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, lakukan sebelum habis masanya. Kapan habis masanya jemaah sekalian? Kalau malaikat maut sudah datang di hadapan kita, atau matahari sudah terbit dari arah barat. Ya. Kemudian yang keenam, apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain, harus kita selesaikan. Ya, misalkan kita pernah ambil uang dia dengan cara yang tidak halal, harus dikembalikan atau minta pemaafan. Ya. Kalau kita pernah menggibahi dia dan dia tahu kita gibahi, harus minta maaf. Tapi kalau dia enggak tahu, maka cukup doakan dia. Ya. Kalau tidak jemaah sekalian, urusannya panjang sampai di akhirat. Allah enggak akan mengampuni dosa kita kepada orang lain sampai kita selesaikan urusan dengan dia. Jemaah sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik,